Mitra Bisnis, Jawa Pos menulis, selama semester pertama tahun ini, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan sebanyak 13.000 kasus laporan keuangan instansi pemerintah yang bermasalah dengan potensi kerugian negara 12,5 triliun rupiah. Pos anggaran yang sering diselewengkan adalah anggaran perjalanan dinas dengan modus tiket ataupun hotel fiktif. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua DPP Partai Demokrat, Ulil Absar Abdallah. Pak Ulil, apa komentar Anda soal ini? Saya senang sekali dengan temuan BPK itu, bagus ya. BPK itu kan memang tugasnya untuk salah satunya ya monitoring sebetulnya kan, monitoring dan memantau atau mengontrol penggunaan budget di dalam lingkungan lembaga pemerintah, lembaga publik. Dan kalau ada temuan seperti itu, saya kira itu perlu ditindaklanjuti. Kita punya lembaga atau tiga lembaga penting yang terkait dengan kontrol terhadap penggunaan budget ini. Pertama adalah BPK, kemudian ada lembaga namanya PPATK. Kemudian dalam segi penuntutan nanti ada KPK kan. Saya kira itu bagus sekali. Saya kira kan ini rahasia umum sebetulnya kan. Ada penyelewengan penggunaan budget di dalam lembaga-lembaga publik itu berkaitan dengan seperti itu, perjalanan, kemudian yang terkait dengan travel seperti itu. Lalu sistem kontrol seperti apa yang efektif Pak, agar penyelewengan seperti ini bisa diminimalkan? Memang perlu ada aturan tentang penggunaan anggaran terkait dengan travel semacam ini. Itu memang perlu ada semacam SOP lah ya, atau prosedur penggunaan anggaran yang lebih baik lagi. Mungkin saya nggak tahu detailnya, tapi sekarang ini mungkin masih banyak bolong-bolong. Ada beberapa hal yang menurut saya krusial dalam soal penggunaan budget itu ya. Pertama adalah, yang paling penting adalah soal pembelian barang, procurement, itu masalah yang bagi saya sangat penting sekali karena seringkali terjadi korupsi itu di dalam aspek procurement itu atau pembelian barang. Yang kedua adalah ya ini perjalanan seperti ini itu masih banyak bolong-bolong dan saya kira perlu ada mekanisme internal. Kalau BPK ini kan di luar lembaga pemerintah. Tapi di dalam lembaga pemerintah itu, kan mereka sudah punya irjen sebetulnya kan. Punya inspektorat untuk menginspeksi penggunaan budget di dalam departemen-departemen pemerintahan. Mungkin yang sekarang masih bolong-bolong itu ya aturan mainnya itu, sehingga masih bisa terjadi kong-kali-kong antara pejabat dengan partnernya di luar. Perjalanan kita masih jauh memang karena irregularities atau kejanggalan-kejanggalan dalam penggunaan anggaran semacam ini sudah praktek yang puluhan tahun kan. Tidak pernah ada kontrol yang tegas terhadap praktek seperti ini. Nah sekarang menurut saya saatnya membersihkan ini. Sebenarnya ini bagian dari reformasi birokrasi secara keseluruhan kan. Reformasi aparatur negara. Ya tapi salah satu dimensi dalam reformasi kita yang masih terlambat dan tertinggal sekali itu memang reformasi birokrasi. Yang lain-lain sudah lumayan lah. Reformasi kepartean, reformasi lembaga penegakan apa ya, hukum atau anti korupsi lumayan, tapi di dalam reformasi birokrasi itu terus terang kita masih tertatih-tatih, mungkin belum ada banyak kemajuan memang. Kita perlu memperbaiki birokrasi ini, reformasi birokrasi ini, antara lain tujuannya adalah untuk menutup bolong-bolong yang dari situ muncul biasanya praktek korupsi atau pungli kan. Demikian Ketua DPP Partai Demokrat Ulil Absar Abdallah, saya Wendy Lim.